إن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الحديث كتاب الله، وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari yang Allah berkati dengan hujan ini, kita akan melanjutkan kepada halaman 39 dari kitab At-Tawajjid syarh kitab, di mana di situ qaul musannifu rahimahullahu taala, penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Muad bin Jabal qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himari. Dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala, maka beliau bersabda kepadaku, ya Muad, hai Muad, atadri ma haqullahi ala al-ibad, apakah hak Allah atas hamba-hamba, wa ma haqul ibadi ala Allah, dan apakah hak hambanya atas Allah. Qultu, Allahu wa rasuluhu a'lam, aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih. Qala, beliau berkata, haqullahi ala al-ibadi ay ya'budu, Allah atas hamba-hambanya agar hamba-hambanya itu beribadah kepadanya. Wala yushriku bihi syai'a, dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba-hamba atas Allah, alla yutiba man la yushriku bihi syai'a, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab siapa di antara mereka yang tidak menyebutkannya dengan sesuatu pun. Qultu, maka aku berkata, Allah wahdallah, afala ubashirun nasa, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada orang-orang. Qala, beliau bersabda, la tubashirun fayattakilu, jangan kau memberikan kabar, la tubashirhum, jangan kau berikan kabar, nanti mereka akan itikal, artinya adalah bermalas, atau artinya bersandar diri, tidak mau berusaha. Akhrajahu fi sahihain, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Syarahnya, hadzal haditsu fi sahihaini turuqin, hadis ini ada dalam sahih Bukhari dan Muslim dari berbagai jalan. Wafi ba'di riwayatihi, dalam sebagian riwayatnya disebutkan, nahu ma dzakarahu al-musannif, seperti yang disebutkan atau dikatakan dari Amr, dari Aus, dari suku Aus Al-Ansari Al-Khazraj, dari suku Khazraj, dari Aus tapi suku Khazraj, padahal suku Aus dan suku Khazraj adalah suku yang berbeda. Abu Abdurrahman, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, adalah seorang sahabiyun masyhurun min a'yan as-sahabah, termasuk salah seorang sahabat yang terkenal di antara tokoh-tokoh sahabat. Syahida Badran wa ma ba'daha, beliau ikut dalam perang Badar dan perang-perang setelahnya. Kita perlu tahu bahwasanya ketika para ulama menyebutkan seorang sahabat itu, bahwa seorang sahabat mengikuti perang Badar itu menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah keutamaan yang tidak didapatkan oleh siapapun yang tidak ikut perang Badar. Kenapa? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ahli Badar dan berkata, "Lakukanlah semau kalian, faqad ghafartu lakum, karena aku sungguh sudah mengampuni kalian." Kenapa? Karena Ahlul Badar, orang yang ikut perang Badar ini adalah orang-orang yang betul sudah diuji imannya setelah hijrah. Ya. Kalau orang-orang Ansar adalah menerima orang-orang Muhajirin, tapi yang hijrah itu lebih susah. karena harus meninggalkan segala-galanya, pergi ke negara dengan perjalanan jauh sekitar hampir 400 km atau mungkin lebih, unta, kebanyakan jalan kaki di padang pasir yang tidak, apakah akan digulung oleh badai pasir atau tidak. Nah, kemudian ujian kedua adalah apa? Adalah perang Badar. Karena dengan perang Badar ini umat Islam tidak siap untuk perang, karena asalnya adalah siap untuk merampas perdagangan Abu Sufyan dan menghadapi pasukan Quraisy dengan apa? Dengan persiapan perang yang lengkap dan orang yang jauh lebih banyak. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, sehingga apa? Sehingga sorbannya terjatuh dan diambil Abu Bakar. Sambil Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, cukuplah, sungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya." Maka ikhwati fillah, orang-orang atau para sahabat yang menyaksikan perang Badar itu adalah para sahabat yang mulia, yang lebih mulia dibandingkan dengan yang tidak menyaksikan perang Badar. Wa kana ilaihil muntaha fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Beliau ini merupakan rujukan di dalam ilmu, hukum-hukum dan juga di dalam Al-Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah bersabda, Mu'adzun yuhsyaru yawmal qiyamati amamal ulama'i baratwatin. Artinya Mu'adz dibangkitkan di hari kiamat satu langkah di hadapan para ulama. Artinya selangkah di depan. Ya, selangkah lebih maju. Jadi selangkah lebih maju bukan iklan. Di sini adalah merupakan kesaksian dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Nu'aim dalam Al-Hilyah, tapi kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Qala fil qamus warratwatu al-khutwatu. Jadi di sini ratwah di sini dalam qamus sebutkan artinya adalah langkah. Wa syarafun minal ardi wa suwai'atun minal zamani wa da'watul wa qataratu wa ramyatun bisahmin au nahmilin au madal basar. Jadi arti rotuah ini itu ada banyak, di antaranya adalah kemuliaan di bumi, kemudian sejenak dari waktu, kemudian ada artinya dakwah, artinya ada tetesan, dan juga artinya adalah lemparan panah. Ya, kos lemparan panah jauh sekali ya. Karena apa? Karena panah itu minimal itu 20 meter. Itu panah yang biasa. Ya, kalau yang saya tahu panah-panah orang-orang dulu zaman Mamalik contohnya itu berat sekitar 100 lb atau 125 pound, sekitar 60 ya atau 55 kilogram tarikan begini nih. Ketika mereka taringnya melepaskan anak panah bisa mencapai 50 meter dengan tepat, ya, dengan tepat. Kalau hanya sekedar ke atas saja begitu, itu bisa sampai 200 atau 300 meter. Ya, kalau sekarang ini antum bisa, saya coba datang ke rumah sajalah, saya coba ada yang di saya yang 74 lbs, 74 pound ya, sekitar 30 kilo tarikannya. Silakan coba tarik. Tahan ya, enggak usah lama-lama lah, 15 detik saja. Ya. Tapi kalau lepas ini, engsel sini saya tidak tanggung jawab. Nah, itu apa namanya? Arti rotuah di sini. Warroti limu arroti. Roti itu artinya ada seorang ulama robbani. Roti dalam bahasa Arab ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Roti. Makanya bacanya kan roti, roti. Ya, pakai ta, bukan pakai te. Wa qala innahu yataqaddamul ulama bi ratwatin ay bi rumyatis sahmin wa qila bi milin. Jadi dalam itu disebutkan rotwah ini adalah satu lemparan panah atau satu Artinya Mu'ad bin Jabal itu sekitar 1 mil lebih depan dibandingkan para ulama, dikarenakan ilmunya yang sangat banyak. Waqila maddal basori, ini lebih jauh lagi ya, sejauh mata memandang. Kalau ketika sedang udara bersih, bukan seperti hujan begini, sejauh mata memandang berapa mil? Ya. Seperti apa? Seperti kalau seorang pilot itu harus bisa melihat sekian puluh kilo ke depan. Ya, sekian kilo ke depan harus bisa melihat. Kalau rabunnya tidak bisa. Kenapa? Karena kecepatan pesawat kan tinggi di atas. Kalau pesawat besar yang antara negara itu di atas itu sekitar 900 km per jam. Ya. Yang pesawat jet itu. Kalau sepertinya matanya rabun, nabrak gunung. Iya, kenapa kan? Ini ya, sepertinya jauh tahu-tahu sudah depan mata. Ya, karena kecepatan tinggi itu. Wa hadhihi thalathatu ashbah bi ma'na al-hada, ini yaitu apa? Warutha itu artinya bisa satu langkah, bisa artinya adalah satu mil ya, atau artinya adalah sejauh pandang mata. Mata sanah 18 bi Syam un amwa amaus amwas, beliau wafat 18 Hijriah di Syam dalam sebuah wabah taun. Wa qad istakhlafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaum al-fath yu'allimuhum. Sallam sudah meninggalkannya di Mekah untuk apa? Untuk mengajarkan agama mereka pada Fathu Makkah, yaitu pada hari penaklukan Mekah. Subhanallah. Orang-orang Mekah itu pertama kali didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingkar dan kemudian masuk Islamnya terakhir, akhirnya diajarkan oleh orang Madinah yang dakwahnya itu dakwah Nabi sampai kepada mereka. Karena apa? Karena mereka datang ke Nabi ketika musim haji. Ya. Di situ Mu'ad bin Jabal mengatakan, kuntu radifan Nabi. Pernah dibenceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah jawazul irdaf 'ala dhabah, menunjukkan bolehnya berboncengan di atas hewan tunggangan. Apakah ini bisa dikiaskan dengan boleh berboncengan di atas motor? Ya tidaklah. Ya, motor tidak punya nyawa. Bonceng boleh, kalau motor boleh boncengan tidak? Boleh, selama pertama mahram. Kedua, ada bonceng. Kalau joknya cuma bonceng di mana? Sepak bola. Ya. Jangan bonceng yang bukan mahram ya. Halalkan dulu. Kemudian faedah dari kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Fadilat Mu'ad, menunjukkan keutamaan Mu'ad. Kenapa? Karena yang memboncengi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau suatu saat contohnya ya, Adrian dibonceng, berarti dikenal oleh Mang Odet. Ya. Andi dibonceng oleh siapa? Dibonceng oleh Kang Yana contohnya. Berarti menunjukkan dikenal. Dan itu tentu ya, langsung masuk Instagram. Qawlu ala riwayatin ismuhu Ufair. Jadi dalam sebuah riwayat sebutkan keledainya itu bernama Ufair. Jangan kemudian wah kalau gitu motor saya kasih nama. Jangan, ini kan benda hidup ya. Kalau motor benda mati. Jangan bukan ini motor saya namanya siapa? Si Uis, jangan. Ya. Qultu, pensyarah ini mengatakan ahdahu ilaihi al-Muqayqis sahib Mas, bahwa himar atau keledainya itu dihadiahkan oleh Al-Muqayqis, raja Mesir. Mesir itu menghadiahkan apa saja? Tentunya menghadiahkan budak yang bernama Mada Al-Qibtiyah. Ya, yang kemudian melahirkan anak bernama Ibrahim yang kemudian wafat. Dan ketika wafat timbul gerhana, dan para di antara sahabat ada mengatakan gerhana terjadi karena wafatnya Ibrahim. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menantikan lagi, langsung naik ke mimbar. Kenapa? Ini masalah akidah. Walaupun beliau sedang apa? Sedang sedih, langsung mengatakan sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua dari tanda kuasa Allah, tidak gerhana karena kelahiran atau kematian seseorang. Nah, ini ya. Makanya dalam masalah akidah itu tidak menawar. Jadi kalau ada yang mengatakan, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak perempuan, di manakah Allah? Ya, fisama. Rasulullah kemudian langsung mengatakan, "Athiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia beriman. Ada yang mengatakan, itu kan kepada budak pemahaman sampai di situ. Tidak bisa. Masalah akidah, mau budak, mau orang pintar, pemahaman harus sama. Ya, harus sama. Kenapa? Karena Nabi SAW diutus rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil alimin. Ya, alamin bukan alimin. Alimin artinya orang-orang berilmu saja, tidak. Justru yang bodoh biar berilmu. Jadi masalah akidah tidak boleh ada tawar menawar, saklek. Kalau masalah fikih baru di situ ada apa namanya? Ada perbedaan pendapat, ada toleransi. Selama apa? Selama masih dalam batas-batas perbedaan fikih, perbedaan dalil yang masih sama-sama diperdebatkan, ya. Tapi kalau sepertinya sudah yang satunya bid'ah, satunya sunnah, ya itu tidak boleh lagi. Kemudian kita lanjutkan. Wa fihi tawadduhu sallallahu alaihi wasallam li rukub al-himari wal ikhdafi alaihi khilafan lima alaihi ahlul kibri. Jadi dalam hadis yang dalam perkataan Mu'adz tadi, bahwa aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kerendahan hati tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau menaik himar. Himar itu ikhwati fillah tidak bisa lari cepat. Kakinya bukan seperti kuda larinya, gitu aja. Ya, larinya itu gini, tidak loncat-loncat begitu. Kemudian ketika berbunyi, bunyinya pun tidak enak dengar, menakutkan, membuat merinding. Antum mungkin belum pernah dengar karena di Indonesia tidak ada himar. Saya di Mesir 13 tahun saya mendengar himar, ya. Hiho, hiho, hiho. Masya Allah, itu memang mengerikan. Ya, seperti orang bengek tapi lebih-lebih, ya, dengan sekian desibel suaranya. Kemudian itu himar itu merupakan apa? Merupakan tunggangan yang murah. Ya. Nabi Rasulullah SAW mau naik itu, bahkan bukan hanya naik himar tapi juga boncengan. Ya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong, ahli-ahli kibar. Ya, orang sombong tidak mau naik himar, maunya naik kuda. Kudanya pun khail, ya, yang bisa dipakai untuk berperang, bukan hanya sekedar hison. Kalau sekarang mungkin, ya, malulah, masa katanya ustaz terkenal pakai beat, ya, minimal pakai Ducati katanya. Atau pakai apa? Harley Davidson. Ya. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu berat di bensin. Ya, kan seperti itu harusnya pakai Pertamax Turbo. Kalau pakainya premium atau pakainya Pertalite, langsung bunyinya tidak enak. Ya. Tapi tidak Rasulullah SAW apa adanya, tidak jaim. Ya. Qauluhu atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Ketika Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba-Nya? Akhrajat ala bisighatil istifham. Beliau mengeluarkan soalan dengan bentuk pertanyaan, liyakuna awqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allimi. Agar apa? Agar lebih menyentuh dan lebih dipahami oleh orang yang belajar. Orang kalau ditanya tidak bisa jawab, itu nanti akan ketahuan jawabannya apa. Ya, sebagai contoh, antum tahu tidak yang terjadi 20 menit yang lalu? Tahu tidak? Tidak. Tidak. Kalau gitu sama. Ya, sudah perhatian dulu. Nanti makanya menunggu jawaban. Ketika dijawab, itu akan ingat. Ya, seperti itu. Makanya diantara bentuk memulai pelajaran yang baik adalah dengan pertanyaan. Seperti pertanyaan, jika ada dua kasus. Kasus pertama adalah seorang pemuda berzina dengan pemuda di tengah hari bulan Ramadan. Adalah orang menyembelih untuk keselamatan rumah, mana yang lebih marah? Yang pertama dosa besar, betul. Ya, yang kedua dosa besar, tapi paling besar itu apa? Syirik. Nah, di situ kan orang perhatian, oh, kenapa? Nah, di sini Rasulullah SAW pernah selalu demikian. Nah, kalau kita ingat hadis Jibril, di Jibril kan pernah pertanyaan, mal Islam, para sahabat. Si orang tahu-tahu apa bertanya, datang-datang tanya, maksud apa? Berani sekali kepada Rasul demikian, dan Rasul kok tidak marah? Ternyata siapa? Jibril alaihissalam. Tapi karena bentuknya ada tanya jawab, maka menjadi lebih diingat. Makanya para ulama pun banyak membuat buku dalam bentuk tanya jawab dalam masalah akidah, tanya jawab. Agar apa? Agar lebih bisa dipahami. وحق الله على العباد وما يستحقه عليهم. Hak Allah atas ibad adalah apa yang harus atau yang menjadi hak-hak Allah atas hamba-hambanya tersebut. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة. Maksud hak hamba-hamba atas Allah artinya bahwa itu pasti akan terjadi. Ya, karena pada hakikatnya itu seorang hamba tidak punya hak apapun. Tidak punya hak apapun kepada Allah, atas Allah. Tapi maksudnya di sini hamba itu adalah pasti terjadi, ya pasti terjadinya. Li'annahu qad wa'adahum dzalika. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Taala sudah menjanjikannya dengan itu. Jazaan lahum 'ala tauhidihi, sebagai balasan bagi mereka dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Taala. Dalam surat Ar-Rum Allah firman, wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'adah. Itulah janji Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Manusia sering ingkar janji, ya. Qala Syekhul Islam rahimahullah berkata, kaunul muti'u yastahiqul jazaa'a wa istihqaqu in'amin wa fadlin laisa huwa istihqaqu muqabalah. Bahwa orang yang taat itu berhak mendapatkan balasan, itu adalah hak untuk mendapatkan nikmat atau hak untuk mendapatkan nikmat dan karunia, dan bukan hak timbal balik, ya, bukan timbal balik. Karena sungguhnya apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan bisa menyamai nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi bukan timbal balik, itu hanya sekedar nikmat dan karunia Allah berikan. Kama yastahiqul makhluq wa al makhluq. Ya, jadi tidak seperti apa? Tidak seperti makhluk berhak atas makhluk. Contohnya apa? Contohnya, jika seorang pegawai bekerja dapat honor, berhak dapat honor, itu adalah timbal balik. Ya. Seorang istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, itu timbal balik. Timbal balik atas apa? Atas ketaatan istri kepada suami. Dan jika suami tidak memberikan nafkah, maka istri berhak sebaliknya untuk menggugat ke pengadilan. Nah, itu manusia, ya, ada timbal baliknya. Faminan nasi mayyakulu la ma'nal istihqaqi illa annahu akhbar dhalika wa wa'aduhu sidqun. Ya, bahwa sesungguhnya tidak ada makna keberhakan di sini. Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan itu, maka janji Allah itu pasti benar. Jadi artinya sebenarnya manusia tidak punya apapun atas Allah, tapi itu hanya pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jika sudah mengabarkan, maka janjinya akan diingkari. Walakin aktsar nasi yuthbitun istihqaqan zaidan kama dalla alaihi alkitab qala ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Namun banyak manusia, ya, banyak manusia atau kebanyakan manusia menetapkan hak yang lebih dari ini. Maksudnya hak lebih dari apa? Hak dan lebih daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, Allah firman kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan itu hak atas kami orang-orang beriman. Lakinna ahlu sunnati yaqulun, tapi ahlu sunnah mengatakan wallazi kataba 'ala nafsihi ar-rahmah. Jadi mazhab al-sunnah adalah apa? Allah yang telah mewajibkan atas diri sendiri, wajibhu alaihi makhluk, dan tidak diwajibkan oleh makhluk. Maksudnya apa? Maksudnya adalah haknya makhluk atas Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang mewajibkan, bukan karena makhluk yang memintanya. Bukan makhluk yang menuntut. Ya. Jadi itu semuanya adalah apa? Semua jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau keutamaan. Wal mu'tazilatu yad'una annahu wajibun 'alaihi bil qiyas 'ala makhluk. Nah, ini salah satu firqah sesat, yaitu Mu'tazilah. Mereka menganggap bahwa sudah menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala karena dikiaskan, dibandingkan dengan makhluk. Artinya apa? Artinya jika, ya, jika manusia sudah bertauhid, maka Allah wajib untuk memasukkan surga dengan kias kepada makhluk. Wa annal ibadahum alladziina ata'uuhu biduni ay ja'alahum muti'ina lahu. Kenapa? Karena hamba-hambanya mereka yang taat kepada Allah tanpa Allah menjadikan mereka taat kepadanya. Di sini Mu'tazilah mengatakan apa? Bahwa ketaatan manusia itu terlepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yastahiquna jazaa'a biduni ay yakuna huwa al-mujib. Al-mujib. Dan bahwasanya manusia itu berhak untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah mewajibkan atas diri sendiri. Wa ghalatu fi dzalik, dan mereka tentu salah besar dalam hal ini. Ya. Kenapa? Karena pertama, ketaatan manusia kepada Allah itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa mewajibkan apapun atas Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mewajibkan atas dirinya sendiri. Jangankan kepada Allah, ya, ada tidak makhluk yang bisa mewajibkan sesuatu kepada malaikat? Contohnya, malaikat, besok hari Senin kamu datang ke rumah. Ada tidak? Tidak ada. Lalu bagaimana dengan Rabbnya malaikat, penciptanya malaikat? Ya. Kepada makhluk saja, sesama makhluk kadang-kadang kita tidak bisa mewajibkan. Ya. Ada yang bisa mewajibkan sesuatu kepada jin? Tidak. Yang ada bukan mewajibkan, tapi timbal balik. Dengan adanya sesaji, dengan adanya perjanjian, maka timbal balik. Dan jin itu sering apa? Sering ingkar janji. Ya. Contohnya apa? Contoh, ya, mungkin pernah lihat di apa, entah di media sosial manapun, orang yang praktik ilmu kebal pakai apa? Pakai golok, ya, sudah pernafasan. Pas diikan ternyata belah, darah langsung. Indah sekali kelihatannya, ya. Bagaimana dia ditipu oleh syaitan ar-rajim. Wa hadzal babu ghalatat fihi al-jabariyatul qadiratu atba'a jahmin wal qadiratu nafiah. Dan dalam bab ini, yaitu bab apa di sini, bab masalah masyiah Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allah, salah besar juga kelompok Jabariyah dan Qadariyah, para pengikut Jahab ibnu Safwan. Wal Qadariyah an-Nafiyah, dan Qadariyah an-Nafiyah. Jadi Jabariyah Qadariyah itu maksudnya apa? Kalau Jabariyah mengatakan apa? Mengatakan bahwa manusia tidak ada sama sekali kehendak, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia berdosa kenapa? Karena Allah. Kamu kenapa berzina? Takdir. Ya. Kenapa kamu nyontek? Takdir. Allah nyontek bagaimana lagi? Tidak. Itu jabariyah. Nah, kalau qadariyah sebenarnya sama sekali menafikan takdir Allah. Jadi artinya manusia itu ketika berbuat itu semua kehendak sendiri, tidak ada kehendak Allah di situ, dan itu sebenarnya sesat, ya. Karena apa? Kehendaki itu akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Muhammad bin Jabal mengatakan, aku Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fihi, nah pelajarannya apa ini? Pelajaran pertama, husnul adabi minal muallim, adalah adab yang baik dari seorang yang belajar. Artinya orang belajar jangan songong. Ya. Kalau kita sekarang kan suka songong, ya baru gitu, oh iya saya tahu. Pas jawab, udah ngomongnya keras salah lagi. Di antaranya apa? Di antaranya tanya siapa, yang jawab siapa. Itu termasuk tindakan, ya, apalagi di era media sosial begini, ya. Orang bertanya kepada ustadznya. Tiba-tiba yang lain ikut jawabkan, kopas sana, kopas sini. Mending kalau tepat, ya. Itu termasuk su'ul adab. Termasuk tindakan yang tidak beradab, ya. Tidak beradab artinya biadab. Tapi kalau biadab dengan bahasa Arab artinya adalah beradab, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia jadi tidak beradab. Nah, itu bahasa, ya, indahnya kita tahu bahasa. Wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lamu ay yaqula bi khilafi aktsaril mutakallifin. Bahwa bagi orang yang ditanya perkara yang tidak diketahuinya, hendaklah mengucapkan itu, yang mengucapkan Allah wa Rasulullah alam, berbeda dengan orang mutakallif. Mutakallif itu apa? Orang-orang yang suka menyusahkan dirinya sendiri. Seperti apa? Seperti Bani Israel disuruh apa? Disuruh nyembelih sapi betina, nanya seperti apa warnanya, nanya lagi, akhirnya susah. Ya. Seperti contoh lah. Nih makan, nanya pula, habis kan katanya. Akhirnya tanya, enggak, jangan. Setengahnya aja, rugi kan? Coba kalau makan aja sampai habis. Kan enggak bisa disalahkan, disuruh makan. Ya. Seperti itu. Nah, tapi ini jangan dijadikan dalil pas ujian, ya. Nah, pas UAS jadi dalil pula. Saya belajar dalam kitab Fathul Majid, kalau tidak tahu ucapkan Allahu Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika dalam tidak tahu jawabannya langsung tulis Allahu Rasulullah alam. Salah kata. Ya. Bukan dalam masalah ujian ini, ya. Qauluhu wa la ya, sabda Nabi SAW, yaitu agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Ayyuhaiduhu bil ibadah, maksudnya adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Walaqad ahsana al-'allamah Ibn Qayyim haitsu 'arrafa al-ibadah bi ta'rifin jami'. Jadi Ibn Qayyim rahimahullah sudah membuat sebuah bait-bait yang bagus dalam masalah definisi ibadah. Wa ibadatur rahmani, ibadah kepada Allah artinya ghayatu hubbihi, yaitu kecintaan yang tinggi. Ya. Ma'dzulli 'abidihi huma qutbani, tapi kemudian dengan kerendah yang beribadah kepadanya, dan itu adalah dua kutub. Artinya ibadah itu pertama cinta, yang kedua adalah tunduk. Cinta dan tunduk. Kalau tidak, kalau sepertinya cinta tidak mau tunduk, berarti cintanya paslu. Ya. Beda dikit. Orang kalau cinta pasti tunduk. Contohnya apa? Contohnya karena cinta dilamar mau. Nah, itu. Ya. Kemudian wa alaihima falakul ibadati dhairun, dan di atas keduanya yaitu cinta dan taat, maka berlah atau perahu ibadah, ya, di atas kedua itu putar-putar antara cinta taat, cinta taat madaruhat qomatil qatani. Dan ibadah itu tidak akan berputar sampai dua kutub tadi itu ada, yaitu apa? Cinta dan taat. Wa madaruhu bil amri amri rasulihi wala bil nafsi wasyaitan. Dan modalnya itu kita, yaitu perintah dari rasulnya, bukan dengan hawa nafsu dan syaitan. Artinya apa? Ibadah itu harus dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan wangsit, bukan berdasarkan ilham, bukan berdasarkan mimpi, bukan berdasarkan bla-bla yang lain. Bukan kontemplasi. Ya, agama tidak boleh dikontemplasi. Ya. Penerawangan. Ya. Jika saya terawang, itu tidak boleh ibadah. Ibadah itu adalah apa? Adalah ittiba dari Rasulullah SAW. Jika tidak ittiba kepada Rasulullah dalam ibadah, maka ittibanya kepada apa? Yaitu hawa nafsu dan syaitan. Sebagaimana terangkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian sebutkan, wala yushriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya Allah dengan sesuatu pun. Ayu hadduhu bil ibadah, artinya adalah mentauhidkan ke Allah dalam ibadah. Fala buddha tajarrudi minasyirki fil ibadah, harus melepaskan diri dari di dalam ibadah. Ya, melepaskan diri tajarrud. Wa man lam yatajarrad min asy-syirki lam yakun atiyan bi ibadatillah wahdah, barang siapa yang tidak melepaskan dari apa? Dari syirik, belum melakukan kepada Allah saja. Bal huwa musyrikun qad 'ala lillahi niddan, tapi dia musyrik yang sudah memberikan tandingan. Niddun itu adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada makna qaul, ini adalah makna qaul, makna perkataan Syekh Muhammad tadi. Wa fi ibadah tahiyat at-tauhid, di sini juga artinya bahwa ibadah itu sebenarnya adalah tauhid. Ya, karena khusumata fihi athar al-ilahiyah inni wal jinnu wal insu fi naba'in 'adzim. Ya, dalam akhbar, dalam athar disebutkan, ini sungguhnya aku dan jin dan manusia berada dalam kabar yang besar. Ini di sini siapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hadis kursi. Ya. Akhluqu wa yu'badu ghairi, aku yang menciptakan tapi yang lain yang disembah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Menunjukkan kemurkaannya. Ya. Sama dengan begini. Bukan sama ya. Contoh yang ringannya. Na'udzubillah, tidak disamakan. Contoh ringannya. Orang tua yang ngasih antum biaya untuk kuliah, tapi antum kemudian taatnya kepada orang lain. Dengarnya kata-kata orang, tidak dengar kata orang tua. Ya, tentu marah, apalagi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dari itu. Wa arzuqu wa yushkaru siwaya, aku yang memberi rezeki tapi yang disyukuri itu adalah selainku. Contoh apa? Aku yang memberikan kalian ikan tapi kalian malah kemudian apa? Mengadakan sedekah laut. Itu fakta kan? Itu real. Apakah laut yang memberi ikan? Bukan. Memberi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang diberi yang mendapatkan terima kasih laut? Ya, disedekahi laut. Laut itu tidak bersedekahi. Ya, kamu sedekah kepada fakir miskin, bukan kepada laut. Khairi ilal abidi nazilun wa syarruhum ilayya sa'idun. Kebaikanku turun kepada hamba-hambaku, tapi keburukan mereka naik kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah Allah memberikan rahmat kepada mereka, Allah memberikan rezeki kepada mereka, tapi mereka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan-catatan buruk mereka yang dibawa oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah terus memberikan rahmatnya. Contohnya hujan. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan udara, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian catatan yang naik ke Allah, catatan-catatan buruk semua. atahabbabu ilaihim bin ni'ami wa tabaghaduna ilaihi bil ma'asi. Memberikan mereka cara agar mereka cinta, atau aku mengiming-iming mereka dengan nikmat, tapi mereka mencari kemarahanku dengan maksiat. Ya. Aku mengiming mereka dengan nikmat, tapi mereka malah membuatku marah dengan maksiat. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara wa yursilu samaa'a 'alaikum dharra wa yumdidukum bi amwali wa banin wa lakum jannatin ja'alakum min anhara." Maka beristighfarlah kepada Allah, ya, karena sungguh mengampun. Dengan itu Allah akan memberikan hujan yang deras. Ini selanjutnya itu adalah iming-iming Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kemudian yang menjadi jawaban dari hambanya? La tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la su'a wa la ya'usa wa ya'utha ya'uqa wa nasra. Malah apa? Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan, jangan tinggalkan Yahud, Ya'uq, Nasr. Lihat, malah mencari kemarahan Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Ya, itu semua ya real. Allah menjanjikan surga, mereka malah mencari neraka. Qauluhu wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak atas Allah, an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Allah tidak menyiksa orang tidak menyekutukan sesuatu. Qala al-Hafiz, al-Hafiz berkata ini iqtasara 'ala nafi al-isyrak. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan diri dengan mengucapkan atau dengan menafikan syirik. Li'annahu yastad'i tauhid bil iqtida. Kenapa? Karena kalau sudah menafikan syirik, itu secara tuntutan pasti menegakkan tauhid. Ya. Orang kalau sudah menegakkan tauhid, tapi kalau orang bertauhid belum tentu menegakkan syirik. Ya. Banyak kan yang pakai kaos tauhid tapi bobotnya syirik. Saya tidak nyindir Anda ya, enggak. Ya, kebetulan saja. Ini insyaallah ya, orang-orang mengaji itu, orang mengkaji Ahlus Sunnah itu pasti menjauhi syirik. Tapi yang selain-selainnya, ya, wah, kita tegakkan kalimat tauhid. Tegakannya di mana? Di topi, di luar jalan, di lantai, sejajar kaki. Nah, untuk bilang yang galik, ya, di mana? Baik pakai kaos kalimat tauhid di WC. Memang sebagian ulama mengatakan bahwa hukum membawa lafzul jalalah ke masjid itu bukan ke masjid, ke WC itu bukan haram tapi makruh, ya. Tapi apa artinya makruh? Makruh itu dari kariha, artinya dibenci. Kok mau-maunya dibenci? Ya. Kok mau-maunya dibenci? Makanya kalau suatu saat nanti akhwat ada yang memberi, contohnya mungkin calonnya memberikan kalung dengan liontin besar tulisan Allah, maka cepat-cepat dilebur atau cepat-cepat jual ganti dengan yang lain. Ya, kenapa? Kamar mandi ya, ganti dengan cincin ya. Pakai cincin enggak usah besar-besar, program saja sendiri, apa programnya? Begini langsung beratan. Baik, kita lanjutkan. Man kadzdzaba wa yastadi itsbat risalati belum, dan juga kalau sudah menafikan syirik, maka pasti akan menetapkan kekafiran ya, atau menetapkan risalah Islam. Idman kadzdzaba Rasulullah SAW, karena barang siapa mendustakan Rasulullah, dia pasti mendustakan Allah. Kenapa? Dari mana dia? Bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya ketika orang Syiah mengatakan bahwasanya Jibril alaihissalam salah memberikan wahyu dari harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi karena masih kecil datangnya kepada apa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu secara tidak langsung menuduh Allah buta. bisa-bisanya Allah membiarkan terus begitu. Ya, memang Allah tidak, berarti Allah bukan Sami'an Basira. Ya, seperti itu, secara tidak langsung. Wa man kadzdzaba Allah fa huwa musyrikun, barang siapa yang mendustakan Allah maka dia musyrik. Aw wa mithlu qaulil qa'il, atau seperti yang dikatakan orang, man tawaddaa sahhat shalatuhu ay ma'a sa'ir syuruti, seperti yang mereka katakan, barang siapa yang berwudu maka sah salatnya. Maksudnya apa? Maksudnya dengan segala syarat-syaratnya. Jadi bukan hanya wudu saja, ya. Maksudnya wudu itu sah salat dengan syarat yang lain. Kalau syarat yang tidak dipenuhi ya tidak sah juga. Dia berwudu, wudunya bagus, ketika salat tidak pakai kain sedikit pun. Sah tidak salatnya? Ya tidak. Atau pakai pakaian bagus, ya, tapi menghadapnya bukan ke kiblat, tidak sah juga. Atau apa? Langsung tahiyat, salam. Tidak sah juga, ya. Jadi ini apa namanya, menyebutkan sebagian, tapi yang diinginkan adalah semuanya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti beginilah. Dari kemarin aku tidak melihat batang hidungnya. Oh iya, hidungnya kemarin ketinggalan di rumah sakit. Jadi tingkah orangnya aja yang ada. Gak seperti itu kan? Yang dimaksudkan bukan batang hidungnya saja, tapi semuanya. Ya. Qauluhu, kemudian perkataan dari Mu'ad. Nas, bolehkah aku memberikan tahu kepada orang-orang? Di sini ada pelajaran istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu, yasurruhu, bahwa disunnahkan dan kabar kepada seorang muslim perkara yang membuatnya gembira. Oh ya, seorang akhwat mengatakan, eh tahu tidak, si itu mau melamar kamu besok loh, walaupun dia memberikan kabar dengan rasa sakit dan pedih, ya, tapi karena itu membuat gembira kepada saudarinya maka diberitahukan. Kalau sepertinya kabar sesama ikhwan kadang-kadang gembira tapi malah jadi kabar duka. Ya, contohnya apa? Eh, besok si Anu mau nikah loh. Iya, betul, betul. Langsung melau. Kenapa? Duluan katanya. Ah, cengeng betul lah jadi ikhwan itu. Mana ada ikhwan seperti itu ya? Gimbal aja kalau begitu. Lah jadi ikhwan. Wa fihi ana alaihi sahabatu min al-istibsyar bi mithli hadza, juga di sini yang lain bahwasanya para sahabat itu memberikan gembira dengan kabar seperti ini. Kemudian qalahul musannif rahimahullah taala, itu juga dikatakan oleh musannif yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi, la tubashirhum fa yattakilu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan berikan kabar gembira kepada mereka, nanti mereka apa, tidak mau berusaha, ya, mereka berpangku tangan. Ayat atamidu ala dalika, maksudnya bersandar kepada itu, fayat rukut tanafusa firman, sehingga mereka tidak bersaing di dalam beramal. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala firman, fastabiqul khairat, ya, umat Islam itu tidak jadi umat Islam yang biasa-biasa saja, tidak, tapi harus menjadi yang the best, ya. Tidak boleh ah, saya mau biasa-biasa saja, enggak ada. Islam itu dalam beragama harus lebih baik dengan lain. Contohnya, lihat temannya, dia sudah menghafal satu juz, wah akan susul, aku akan hafal dua juz. Wah, sampai kemudian, temannya sudah hafal 30, aku akan hafal 32 juz. Nah, salah itu. Wah, tafsirnya, contoh demikian. Ya. Itu adalah atas, ya, bersaing secara sehat. Hal itu antum bisa bersaing situ, kecuali dalam masalah satu yang bersaing, yang susah bersaing. Tahu kan? Ya. Ini tidak perlu ceritakan ya. Paling apa? Paling cuman hadir ke undangannya saja. Fa fi riwayah fa akhbara biha Mu'adun 'inda mautihi ta'assuman. Dalam riwayat yang lain disebutkan Mu'ad jaba kemudian memberitakan ketika sedang akan, ketika akan meninggal, ya, ketika akan wafat, kenapa ta'atuman ayat harujan min itam, karena takut berdosa. Takut berdosa apa? Takut berdosa karena menyembunyikan ilmu. Qala al wazir ibnu Muzaffar lam yakun yaktumha illa an jahilin yahmilu jahluhu ala su'il adabi bitarki ta'ah. Jadi Kenapa Mu'adz bin Jabal merahasiakannya? Tidak, beliau tidak merahasiakan kecuali kepada orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang bodoh ini ketika mendengar kabar ini akhirnya apa? Meninggalkan pelayanan dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Fa amal akhyas, ada orang-orang yang pintar, alladzina idza sami'u bi hadza zadu fit tha'ah. Kalau orang pintar itu ketika mendengarkan kabar ini tambah bersemangat, bahkan sudah dijamin. Kalau begitu mari kita tingkatkan. Gitu. Tapi kalau orang bodoh, kan sudah dijamin surga. Oh, paling rendah pun surga lah. Jadilah. Ya, walaupun cuma dapat RSS ya, rumah sangat sederhana. Ya, jadilah nanya ya. Tapi kalau orang yang pintar, wah aku ingin mendapatkan yang paling luas, yang paling tinggi, yang paling mewah. Artinya bertanafus atau saling berlomba ya. Wa ra'au anna ziyadatan ni'ami tastad'i ziyadatan tha'ah. Orang-orang tanda itu, orang pintar itu melihat atau berpendapat bahwa untuk menambahkan nikmat maka harus menambahkan taat. Fala wajha liqitmaniha anhum, maka tidak perlu disembunyikan dari orang-orang yang pintar ini dalam masalah hadis yang tadi tersebut. Wa fil babi minal fawaidi ghairu ma taqaddam, dan hadis ini banyak juga faedah-faedah selain yang tadi. Pertama adalah al-hath ibadatillah, yaitu dorongan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di sini artinya bukan sukarela, artinya tidak berbuat syirik ya, ikhlas di sini. Dan kalau kita belajar dalam akidah, kalau ikhlas itu artinya adalah merelakan, bukan ikhlas dalam akidah artinya adalah apa? Kebalikan dari syirik. Wa annaha la tanfa'u ma'a syirki bal la tusamma ibadah. Bahwa ibadah itu tidak bermanfaat jika ada kesyirikan, bahkan tidak disebut ibadah jika ada syirik. Ya. Ibadah tidak akan jadi ibadah kalau ada syirik. Wa tanbihu 'ala 'azamati haqqil walidaini wa tahrimi uquqihima, dan juga di sini ada apa? Ada peringatan tentang betapa besarnya hak kedua orang tua dan haram berdurhaka kepada kedua orang tua. Ini tadi dalam surat Al-An'am yang sebelumnya sudah kita bahas 2 minggu yang lalu ya. Ala surat Al-An'am ayat 153 ya. Wa tanbihu ala 'azamatil ayatil muhkamat fi surat Al-An'am. Nah ini ya. Dan juga peringatan atas keagungan ayat-ayat muhkamat di dalam surat Al-An'am. Wa jawazil ilmi lil maslahah. Nah ini boleh menutupi ilmu untuk satu. Makanya ya, antum dapat faedah, dapat ilmu dalam kajian, tidak semuanya mesti diupload, tidak mesti semuanya dijadikan status. Kenapa? Banyak orang yang bisa salah kaprah di dalam memahaminya, karena ada hal-hal yang hanya bisa dipahami dalam kajian ya. Karena begini juga, kadang-kadang orang dalam ikut kajian itu dengarnya setengah, fahamnya seperempat, bicaranya 3 kali lipat. Akhirnya apa? Ustaznya yang kena. Ya. Potong. Oh, itu sendiri. Ya. Ketika dikonfirmasi ustaz salah paham dia itu. Coba putar rekamannya. Putar rekamannya benar seperti tadi ya, pahamnya setengah. Mendengarnya setengah, pahamnya seperempat, bicaranya 3 kali lipat. Maka kadang-kadang ilmu itu harus di, ada sebuah apa namanya, sebuah ilmu yang boleh dikatakan di majelis, majelis yang tertutup. Ya, seperti apa? Seperti masalah ilmu-ilmu usul. Ilmu-ilmu usul itu tidak boleh bicarakan masalah umum. Makanya kalau ada kajian umum bicara tentang masalah usul fikih, contohnya ya, tablik akbar masalah usul fikih, itu namanya jadi orang bingung. Tablik akbar masalah ilmu riwayat hadis, masalah rijalul hadis, itu nyuruh orang puyeng. Nanti ya apa ini, masalah mudallis loh, tadlis, mukoti, masalah mursal ya, padahal mursal sahabi, ada masya Allah, orang pulang sana apa ya. termasuk masalah tahzir. Tahzir itu jika memang ada yang perlu diumumkan, ada yang perlu disembunyikan. Ya, jika orangnya memang sudah kadung terkenal, maka tahzir harus secara umum. Ya, agar orang-orang waspada dengan hal tersebut. Tapi ada yang harus secara khusus. Ya, ini masalah hikmah di dalam berdakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi mengatakan, "La tubasyirhum, jangan kamu beri namanya Imam Muhammad adalah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Dizbah al-Ja'fi, ya al-Ja'fi maulahum, al-Hafiz al-Kabir, penulis kitab Sahih dan Tarikh al-Kabir, Tarikh Bukhari juga al-Mufrad serta buku-buku yang lainnya." Beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Al-Humaydi, Ibnu Al-Madini, dan yang seangkatan dengannya, yaitu antara juga adalah Ibnu Khuzaimah. Kemudian Imam Muslim, juga yang meriwayatkan dari Bukhari adalah Imam Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi, Al-Tirabiri, dan yang meriwayatkan As-Sahih. Beliau yaitu Imam Bukhari dilahirkan tahun 194 Hijriah dan wafat tahun 250 Hijriah. Ya. Adapun Imam Muslim adalah Muslim bin Hajjaj Ibnu Muslim Abu Husain Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau juga penulis kitab As-Sahih, Al-Hilal dan Al-Wahdan serta yang lainnya. Beliau meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dari Yahya bin Ma'in, dari Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Syaibah dan yang sejaman dengan mereka. Warwa anil Bukhari sahihahu, dan juga beliau meriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang meriwayatkan dari Imam Tirmizi, dari Imam Muslim di antaranya adalah Tirmizi, Ibrahim Ibnu Muhammad bin Sufyan, perawi sahih dan selain mereka. Beliau dilahirkan tahun 204 Hijriah dan wafat atau meninggal tahun 261 Hijriah di Naisabur rahimahumallahu taala. Baik, ikhwati fillah, pembacaan kitab Al-Majid ini kita cukup mengakhiri sini karena nanti masail ini adalah cukup banyak untuk dibacakan dan juga untuk dibahas, ya. Dan insyaallah kita masuk kepada sesi tanya jawab. Fadhal. Menyerang pertanyaan. Jadi kawan sekarang angkat tangannya dan untuk akun bisa melempar tugasnya ke tim. Ya. Ini yang pertanyaan tentang menutup ilmu yang untuk masyarakat bisa. Sejauh mana kadar yang bisa kita Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang tidak boleh ditutupi ilmu adalah ilmu-ilmu dasar. Contohnya masalah tauhid. Ya, masalah tauhid, nawaqidul Islam, itu tidak boleh ditutupi. Ya, tuntutan nak la ilaha illallah tidak boleh ditutupi. Makna la ilaha itu dasar. Itu dalam dasar dan masalah akidah. Jadi tauhid dengan buat itu tidak boleh ditutupi. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh ditutupi dalam masalah fikih adalah fikih-fikih yang dasar yang berhubungan dengan keseharian. Ya. Yang fikih salat, fikih thaharah tentunya sunnya. Zakat, haji. Yang tidak perlu disampaikan adalah masalah khilaf. Ya. Khilaf ulama disampaikan kecuali kalau memang yang friend itu semuanya thalibul ilmi semua, tidak ada awamnya, silahkan. Ya, tapi kalau nanti malah bingung. Wah, kalau gitu saya enggak akan sholat. Kenapa? Buat sama kitab ini saya, buat ini tidak. Jadi, masalah ikhtilafat ya, contohnya itu yang tidak perlu ya disampaikan kepada awam. Awam itu kalau bertanya, maka jawablah dengan apa? Dengan mazhab yang diyakini oleh penanya tersebut, ya, tidak perlu. Tapi kalau thalib ilmi yang bertanya, maka baru mari kita buka kitab. Dalam kitab ini disebutkan ini. Mana yang rajih? Mari kita bahas. Nah, pening-pening lah situ. Ya, tapi kalau pada awam seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Termasuk juga hal yang harus tidak perlu diberikan kepada umum, yaitu masalah-masalah mutasyabihat, ya, perkara mutasyabihat yang menimbulkan karena apa? Karena akan kebingungan. Ini syubhatnya apa namanya? Syubhatnya masalah apa? Ya, contohnya lah. Seperti masalah takdir. Masalah takdir itu masalah yang cukup. Maka kita cukup hanya menerangkan kepada awam ini. Masalah takdir adalah apa? Jika Allah menerangkan, jika tidak, maka tidak terjadi. Nah, sampai di situ saja. Kalau sampai ke morotip segala macamnya, itu akan bingung. Ya. Karena apa? Mereka tidak belum siap. Karena ada tahapan belajar itu. Ya. Seperti itu. Allah a'lam. Karena beliau takut dosa, ya, takut dosa, ya, takut dosa untuk menutupi ilmu. Dan sebagai bahwa ilmu ini, ya, kenapa disuruh tutupi? Takut orang-orang bodoh kemudian malah berpangku tangan, tidak mau beribadah. Tapi kemudian kalau disampaikan kepada orang-orang yang pintar, maka makin berlomba-lomba. Nah, lihat dua maslahat, maka sampaikanlah. Ya. Baik. Ya, silakan. Ustaz. Saya mau tanya, Ustaz. Apakah berusaha taat dengan harapan mendapat imbalan kebaikan dan dijauhkan dari balasan keburukan, apakah di sana sudah ada cinta? Oh, jadi apakah kalau kita mengharapkan balasan kesalahan kita, apakah kita ada cinta? Sekarang saya tanya, ketika kita mencintai seorang, apakah mencintai lagi dari orang tersebut? Iya. Iya. Kalau mengharap cinta juga, nah, iya, ya. Ketika mencintai, ada apakah ada harapan kalau melamar diterima? Begini, ya. Jangan hubungkan kita mengharapkan, jangan dibentrokkan, ya, jangan diadukan antara cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan kita mengharapkan balasan darinya, ya. Cinta kepada Allah sebuah kewajiban. Dan surga Allah adalah sebuah harapan, ya, itu tidak ada bentrokan di sana, bahkan bersambung, ya, karena kita cinta kepada Allah maka kita ingin masuk surga. Kenapa? Hanya di surga kita bisa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau ada orang cinta kepada Allah tapi tidak berharap masuk surga, maka cintanya palsu. Karena yang namanya cinta pasti ingin bertemu, ya, ingin melihat, merindukan. Ya, nanti kalau antum sudah menikah akan merasakan, ya, ketika berjauhan dengan istri. Itu yang pertama kali yang ingin itu adalah apa? Ingin cepat ketemu. Ya, cinta tapi tidak pulang-pulang ke rumah, ya, apa cinta? Apaan itu namanya? Saya cinta tapi nggak mau pulang ke rumah, ya, bukan cinta namanya. Makanya ketika kita ingin mengharapkan surga, karena itu cinta kita besar, ingin melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah a'lam. Faham? Bisa dipaham, ya? Bisa. Ini sedikit. Barakallahu fiik. Senang. Apa ini? Agnostik yang dahulu Islam, apakah mereka kafir? Oh, bagaimana senang ngerusak yang dahulu Islam? Apa ini ya? Ngerusak ya. Apakah mereka kafir teman saya? Agnostik. Apakah seorang agnostik yang dahulu Islam apakah mereka kafir? Teman saya definisi agnostik ini atau apa? Apa definisinya? Apa? Gak percaya agama. Gak percaya agama? Kalau bukan kafir apa namanya? Kalau tidak percaya agama, itu sama dengan ateis kan? Sesekali sholat, mungkin bukan sholat, senam itu. Ya. Tapi agnostik, tapi sekali sholat bukan sholat, senam namanya. Ya, senam peregangan aja itu, bukan sholat itu. Kenapa? Dia melaksanakan sesuatu yang tidak dia yakini. Ya, percuma saja. Percuma saja. Kafir ya jelas, kalau sudah namanya tidak agama ya jelas kafir, apalagi kalau bukan kafir. Ya, tapi dia sholat. Nah, terus kenapa, Bang? Ya. Karena apa? Karena sholatnya dia diterima. Faqadimna ila ma'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami terima amal yang dilakukan lalu kami jadikan debu yang berterbangan. Dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah, semoga kita jauh dari sifat seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Zat, ya. Masih masalah yang tadi, Zat. Terus apakah maaf lanjut yang tadi, Zat ya? Jadi saya pernah dengar yang masalah Allah itu melihat wajah Allah itu kenikmatan yang paling besar, Zat ya? Iya. Jadi pikiran saya sendiri, Zat, orientasi saya. Saya yakin bahwa itu karena kenikmatan paling besar saya jadi mau melihat wajah Allah, Ustaz. Iya, betul, bagus. Seperti itulah iman namanya. Itulah iman namanya. Ya. Iya, jadi agak bingung aja, Ustaz. Bingungnya? Oh. Bingung. Bingung gimana? Ada enggak kalimat yang kalau tentang cinta itu, Ustaz? Kalimat yang simpel cinta. Tidak bisa, tidak bisa. Ya, sesuatu yang ada dalam hati itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apapun untuk mengungkapkan itu pasti tidak bisa menyamai apa yang hati. Ya, cinta sebuah ungkapan, dia adalah sebuah perasaan, perasaan antara senang, rindu, dan bukan dendam. Rindu dendam di sini ada rindu yang ditahankan, ya, ingin bertemu, taat, tunduk, dan segala macam cintaan itu. Kemudian membenci karenanya, cintai karenanya, membenci sesuatu karena yang dicintai tersebut, karena itu dibenci olehnya. Itu suatu apa? Yang hanya bisa dirasakan betul-betul ketika sudah punya pasangan. Ya, kepada orang tua bagaimana? Kepada orang tua cintanya lain, kepada istri lain, kepada Allah itu yang tertinggi. Ya, kepada Rasulullah itu di bawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta, inti cinta adalah taat. Ya, inti cinta adalah taat. Karena apa? Karena orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintai. Kalau ada orang mengatakan yang penting aku cinta kepada Allah tapi tidak pernah sholat, ya, tidak pernah zakat, maka cintanya dah palsu. Mungkin awet tapi palsu seperti bunga plastik. Nah ini dia, ya, palsu. Ya. Contoh, akhir, aku sebenarnya cinta kepada akhir. Kalau itu nikah sama aku, tidak bisa. Nah, berarti palsu cintanya. Ya, kalau cinta itu mau dinikahi. Ya. Makanya nanti akhwat juga kalau sepertinya ada ikhwan mengatakan aku cinta padamu, datangi bapakku. Oh tidak, aku belum berani. Ah, berarti bukan cinta namanya, itu nafsu. Ya. Jadi kalau seorang akhwat itu harus berkata begini, if you love me, tell my dad, ya, tell my dad, begitu. Ya bukan don't tell me, ya, but ask my phone, my dad handphone, ya begitu, ya. Allah Anda. Eh, ada anak SMA di sini. Nggak apa-apa ya, ilmu itu. Ada lagi, foto? Ini tadi sambil dari tadi sambil apa? Sambil mencoba menghilangkan dingin, karena saya sengaja pakai hitam karena pertama tadi memang ada tugas sebagai ketua komite, ya ada penilaian prestasi kepada kinerja kepala sekolah. Kemudian pas mau berangkat juga hujan, sengaja pakai hitam. Kenapa? Kalau hitam kan basah nggak kelihatan ya, cuman terasa gitu. Nah itu seperti cinta itu. Tidak bisa dilihat tapi dirasakan. Ini antum nggak bisa melihat tapi saya menggigil. Ya, seperti itu ya. Jadi hanya orang yang merasakan yang tahu. Jadi kalau diungkapkan ya ungkapannya tidak akan tepat. Ya, Allah. Tapi kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada kebenaran hanya di Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman tanfa'una bih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.